bersinar kembali dan bernyanyi. Betapa lama kita berpisah menanggung dendam rindu. Gemerlah bertaburan bintang seakan mengiringnya menyambut kedatangan asmara kembali berseri lagi. Terima kasih untuk cintamu dengan setulus hati. Gemerlap bertaburan bintang seakan mengiringnya menyambut kedatangan asmara kembali berseri lagi. Terima kasih untuk cintamu dengan setulus hati.